Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di Masjid Al-Marhamah yang kita cintai ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Bapak dan Ibu rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang dosa besar yang ke-45 yaitu An-Nammam, orang yang suka mengadu domba. Berkaitan dengan pembahasan kita di pekan yang lalu, ada baiknya kita simak ya penjelasan dari Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala tentang bagaimana sikap kita kalau ada orang yang coba untuk mengadu domba kita. Jadi kita bisa melihat bagaimana sikap yang tegas dari para ulama, bagaimana agar permusuhan itu tidak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menyebutkan ada 6 langkah yang hendaknya kita lakukan kalau ada orang yang coba untuk mengadu domba kita dengan sesama muslim. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa kullu man humilat ilaihi namimah wa kila lahu qala fika fulan kada lazimahu sittatu umur. Kata Al-Ghazali rahimahullah, setiap orang yang coba ya, ada yang mengadu domba dia, dikatakan kepada dirinya bahwa si fulan telah mengatakan tentang dirimu demikian dan demikian, maka hendaknya dia melakukan 6 perkara. Bahkan lazimahu artinya wajib bagi dia untuk melakukan 6 perkara, kata Imam Al-Ghazali. Al-awwalu, kata beliau, yang pertama, an la yusaddiqahu li anna an-namam fasiqun wa huwa mardudul khabar. Hendaknya dia tidak membenarkan ucapan orang yang coba mengadu domba. Jangan dibenarkan sama sekali. Kenapa? Li anna an-namam fasiq, kata beliau. Karena orang yang coba mengadu domba ini adalah seorang yang fasik. Wa huwa mardudul khabar. Maka beritanya tidak boleh kita terima. Ya? Jadi orang yang coba mengadu domba, dia tergolong orang yang fasik. Jadi jangan kita terima khabarnya. Qala wa tsani an yanhahu an dzalika wa yansahahu wa yuqabbiha fi'lahu. Kemudian hendaknya dia melarang saudaranya tadi. Kalau ada orang yang coba mengadu domba, justru dia larang dan dia nasihati. Sampaikan kepada dia bahwa apa yang Anda lakukan adalah sebuah perbuatan yang buruk. Lihat bagaimana bentuk penjagaan para ulama agar kita tidak saling bermusuhan. Ya, nasihati dia. Kemudian yang ketiga, ayyughidhahu fillahi ta'ala fa innahu baghidun indallahi ta'ala wal bughdhu fillahi ta'ala wajib. Hendaknya dia membenci perbuatannya tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya namimah adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah. Maka kita sebagai hamba Allah juga hendaknya membenci apa yang dibenci oleh Rabb kita Azza wa Jalla. Bentuk keimanan kita kepada Allah. Apa yang tidak disukai oleh Allah, maka kita pun tidak menyukainya. Yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, an la yadhunna bil mankul an husu liqaulillahi ta'ala ijtanibu katsiran minadh-dhon. Yang keempat, jangan sampai upaya adu domba ini menimbulkan su'udzon kita kepada orang yang diadukan. Oh, si fulan membicarakanmu demikian dan demikian. Jangan sampai aduan ini membuat kita berburuk sangka kepada saudara kita tadi yang kita coba diadu dengan dia. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ijtanibu katsiran minadh-dhon. Jauhilah kebanyakan prasangka yang buruk. Maka jangan kita kemudian muncul su'udzon kepada saudara kita. Ingat, ini orang ingin mengadu domba kita. Jangan kita kemudian malah menjadikan misi itu berhasil. Al-khamisu yang kelima, an la yahmilaka ma hukiya laka ala tajassusi wal bahthi an tahqiqi dzalik. Jangan sampai apa yang diadukan kepadamu membuat engkau memata-matai saudaramu tadi. Jadi selain kita tidak boleh jangan sampai kita su'udzon kemudian sampai mengantarkan diri kita sampai memata-matai saudara kita. Ya. Bersu'udzon saja tidak boleh, apalagi sampai memata-matai saudara kita tadi. Karena Allah melarang wala tajassasu. Janganlah kalian saling memata-matai. Yang keenam, ya Allah yardha li nafsihi ma nahanna mam anhu fala yahkina mimatahu. Dan tidaklah dia, yang keenam, janganlah dia ridha ya untuk melakukan apa yang dia sendiri melarangnya. Ya, artinya apa? Ketika kita menasihati saudara kita tadi, ya, apabila kita menasihati saudara kita tadi, jangan suka mengadu domba, maka adu domba itu berhenti sampai kita. Jangan kemudian kita juga mengadukan kepada orang lain, oh si fulan itu mencoba mengadu domba saya loh. Enggak, cukup sampai kita saja. Nah, ini 6 perkara yang dinasihatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala untuk menutup pintu permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, sini kita bisa inferensi sama gelombang yang lain ini. Baik. Ya, kita bisa melihat bagaimana petunjuk para ulama, pengarahan para ulama agar jangan sampai muncul permusuhan di tengah-tengah kita. Masya Allah, kalau hal ini benar-benar dijalankan di tengah-tengah kita, insya Allah akan terbentuk komunitas, ya, kumpulan kaum muslimin yang harmonis, yang saling membantu, ya, dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Tapi ingat kemarin, ya, bedakan antara adu domba dengan mengingatkan kejahatan atau kejelekan. Jadi ada salah satu hal yang diperbolehkan dalam Islam, kalau memang benar-benar itu akan mengancam atau akan membahayakan saudara kita, maka boleh bagi kita untuk menyampaikan keburukan orang lain kepada saudara kita. Jadi kembali kepada niatnya. Kalau niatnya merusak, maka hal yang demikian terlarang. Tapi kalau niat dia adalah untuk mengingatkan saudaranya, jangan sampai terjatuh ya pada penipuan atau yang semisalnya, maka yang demikian diperbolehkan. Jadi bedanya tipis ya Pak. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung pada niatnya. Yang satu niatnya adalah untuk merusak hubungan, yang kedua adalah untuk mengingatkan saudaranya. Maka hati-hati dengan niat kita. Baik, ini pembahasan yang ke-45. Sekarang kita masuk ke 46. Qala an-niyahatu walatam. Meratap dan menampar pipi. Nah, ini berkaitan dengan kebiasaan masyarakat jahiliyah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mereka itu ketika ada orang-orang terdekat mereka yang meninggal, mereka meratap. Jadi mengekspresikan kesedihan mereka dengan cara yang berlebihan. Ya, sampai kemudian menyobek-nyobek pakaian mereka dan juga menjambak rambut mereka dan juga menampar pipi-pipi mereka. Nah, di sebagian tempat masih ada kebiasaan yang seperti ini. Ya, malah dihidupkan. Ya, justru kalau tidak ada yang meratap kurang afdol. Maka ini termasuk dosa besar. Kata Imam Ibnu Rajab, ya kita bedah apa yang dimaksud dengan an-niyahah. Secara etimologi, menurut Ibnu Rajab, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, beliau menyebutkan an-niyahatu wan nauh asluhu tanawuh wa huwa taqabul thumma istumila fi ijtima'in nisa' wa taqabulihim fil buka'i 'alal mayyit. Yang namanya niyahah atau an-nauh ini asalnya dari kata at-tanawuh yang artinya taqabul, saling berhadap-hadapan. Jadi meratap itu kan dalam bahasa Arab an-niyahah. An-niyahah ini akar katanya adalah at-tanawuh yang artinya berhadap-hadapan. ثم استؤمل في اجتماع النساء وتقابلهن في البكاء على الميت. Kemudian istilah niyahah ini dipakai untuk menyebutkan kegiatan wanita di mana mereka saling berhadap-hadapan dalam menangisi mayit. Jadi kebiasaan ini kebanyakannya dilakukan oleh kaum wanita. Mereka berhadap-hadapan satu sama lain kemudian menangisi mayit sambil memukul-mukul badan mereka, menyobek-nyobek pakaian mereka, menjambak-jambak rambut mereka. Ini kalau kita bahasakan dalam bahasa Indonesia artinya apa? Meratap. Tapi bedakan dengan menangis ya. Kalau meratap itu haram hukumnya, tapi kalau menangis diperbolehkan. Jadi meratap ini adalah mengekspresikan kesedihan dengan cara yang berlebihan, sampai menampar pipi dan mencela takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita garis bawahi. Ya, kenapa meratap itu menjadi sesuatu yang haram? Sebutkan oleh para ulama, yang pertama karena dia akan semakin membuat keluarga yang berduka itu merasa bersedih. Jadi kita itu harusnya ketika ada orang yang meninggal dunia, ya, kita bersabar. Kalau kita sebagai orang yang ditimpa musibah, kita harus bersabar. Ya, Nabi SAW mengatakan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan "Wabasyyiris sabirin." Ya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila dia ditimpa musibah, apakah dia meratap? Tidak. Tapi dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang harusnya dilakukan oleh seorang yang ditimpa musibah, bukan meratap. Kalau dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dia sadar bahwa dia adalah makhluk yang Allah ciptakan dan dia akan kembali kepada Allah. Tapi kalau dia meratap, ya, maka ini akan mengekalkan kesedihannya. Ini dari sisi yang pertama. Kemudian sisi yang kedua, kenapa meratap ini termasuk dosa besar? Karena di dalam aktivitas meratap terdapat pengingkaran terhadap takdir. Seolah-olah orang yang meratap itu dia tidak menerima apa yang Allah takdirkan kepada dirinya. Ya, kita sebagai hamba tuh harus sadar bahwa kita ini berada di bawah kekuasaan Allah. Allah menakdirkan apa yang Allah sukai. Kita tidak punya kuasa sama sekali untuk menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita ditimpa musibah, maka ya sudah, itulah yang menjadi takdir kita. Ya, maka orang yang meratap seakan-akan dia tidak ridha kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menyebabkan kenapa meratapi mayit ini termasuk dosa besar. Bahkan ini ijma dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim. Ya, beliau menukilkan ijma bahwa meratapi mayit ini haram dan termasuk dosa besar. Ijma artinya apa? Semua ulama sepakat bahwa orang yang meratapi mayit dia telah terjatuh pada hal yang diharamkan oleh Allah, bahkan terjatuh pada dosa besar. Nauzubillah. Oleh karena itu kita perlu menenangkan, ya, jangan sampai kalau misalnya ada saudara kita yang tertimpa musibah, kita biarkan begitu saja mereka meratap. Ini dosa besar. Ya, kita sabarkan mereka, ya. Kita tenangkan mereka bahwa di balik musibah insyaallah ada kebaikan, ya. Jangan kemudian kita biarkan saja karena yang demikian merupakan dosa besar. Baik. Nah, kemudian mungkin muncul pertanyaan, ya, bagaimana dengan menangis? Kalau meratap tidak boleh, bagaimana dengan menangis? Kalau menangis tidak mengapa. Seorang mengekspresikan kesedihannya dengan tangisan, asal jangan berlebihan, seperti dengan mengangkat suara, berteriak-teriak. Ya, kenapa kok keluarga kami yang ditimpa musibah? Kenapa harus ayah saya? Kenapa harus anakku yang tercinta? Ini meratap namanya. Ya, apalagi sampai tadi, merobek-robek pakaian, gak sabar, sambil menjambak-jambak rambut. Ya. Ini yang enggak boleh. Tapi kalau menangis, enggak apa-apa. Ya, karena wajar seorang ditimpa sebuah kesedihan, ditimpa sebuah musibah, kemudian dia bersedih. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah merasakan kesedihan yang demikian mendalam. Kapan itu? Ketika beliau kehilangan putra beliau yang bernama Ibrahim. Jadi beliau dari Maria Al-Qibtiyah, mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar, ya, ada seorang budak wanita yang dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Maria Al-Qibtiyah, kemudian lahir dari Maria Al-Qibtiyah seorang anak laki-laki yang sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wulidat li gulam, ya, wulida li gulam wa samaitu bi ismi abi Ibrahim. Ya, beliau menggambarkan menghabarkan kepada para sahabat ketika Ibrahim ini lahir, beliau kabarkan kepada para sahabat, ya, telah lahir untukku seorang anak laki-laki tadi malam dan aku beri nama dia sesuai dengan nama bapakku, dengan nama leluhurku, yaitu Ibrahim, sama dengan nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kemudian Ibrahim ini meninggal dunia. Bayangkan seorang bapak kehilangan anaknya. Nabi SAW adalah manusia biasa. Beliau bersedih sebagaimana kita bersedih ketika kehilangan orang yang kita cintai. Namun kata beliau alaihissalatu wassalam, al-ainu tadma' wal-qalbu yahzan wala naqulu ma yuskitullah. Kata beliau, mata ini menangis, hati ini bersedih, namun tidaklah kita mengatakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa, Bapak dan Ibu? Kesedihan kita jangan sampai mengantarkan kita pada perbuatan yang Allah murkai. Itu apa? Meratap. Ya. Jadi boleh saja bersedih. Ya, boleh saja bagi kita menangis ketika ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, tapi jangan membuat kita bersikap berlebihan. Ya, meratapi musibah yang kita alami. Baik. Ini pengantar tentang an-niyahah. Sekarang kita akan coba bahas hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama yang beliau bawakan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Itsnatani huma bin-nasi kufrun." Ada dua perkara yang, ya, di tengah-tengah manusia yang merupakan kekufuran. At-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyit. Yang pertama, mencela nasab. Kemudian yang kedua, meratapi mayit. Ya, di sini kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ada dua hal yang merupakan kekufuran. Nah, apakah meratapi mayit ini membuat orang jadi kafir? Maka disebutkan oleh para ulama, apa makna bahwa dua perbuatan ini merupakan kekufuran? Yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kata beliau, wa fihi aqwalun. Ada banyak sekali pendapat para ulama tentang makna kekufuran di sini. Asahuha anna ma'nahu huma min a'malil kufar wa ahlakil jahiliyah. Yang paling tepat dari penafsiran makna kekufuran di sini, bahwa dua perbuatan ini merupakan akhlaknya atau amalannya orang-orang kafir dan juga akhlaknya orang-orang di masa jahiliyah. Jadi ini bukan akhlaknya seorang muslim, mencela nasab dan meratapi mayit. Ini akhlaknya orang-orang kafir, akhlaknya orang-orang di masa jahiliyah. Maka jangan dibawa-bawa, jangan ikut-ikutan. Ini makna yang pertama kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Atau yang kedua kata beliau, wa tsani annahu yuaddi ilal kufur. Yang kedua, makna yang kedua, bahwa amalan ini kalau dibiarkan, tidak dihentikan, maka bisa mengantarkan seseorang pada kekufuran. Contohnya tadi meratapi mayit. Ya, meratapi mayit bisa membuat seseorang mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang menentang takdir Allah Subhanahu wa taala, yang mengingkari rukun iman, salah satu dari rukun iman yang enam. Awalnya dia mengingkari takdir, namun kemudian membawa dia kepada kekufuran. Kemudian makna yang ketiga kata An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, annahu kufrun ni'mah wal ihsan. Bahwa kufur di ini artinya kufur asghar. Bukan kufur akbar, tapi kufur asghar. Kufur terhadap nikmat dan kebaikan yang Allah berikan. Orang yang meratapi kematian, ya, orang-orang yang dia cintai, seakan-akan melupakan nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Ya, jadi keberadaan orang yang dia cintai ini hanya satu nikmat saja dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kemudian dia meratapi, ya, musibah yang dia alami, seakan-akan dia lupa nikmat yang demikian banyak yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirinya. Nah, kemudian yang keempat, makna bahwa mencela nasab dan meratapi mayit ini adalah kekufuran, kata beliau, anna dzalika fil mustahil. Ya. Bahwa ini adalah hukum bagi orang yang menghalalkan. Maksudnya apa? Orang yang menghalalkan boleh-boleh saja dia mengatakan enggak apa-apa meratapi mayit, enggak apa-apa mencela nasab, maka dia telah terjatuh pada kekufuran. Kenapa? Menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah haramkan. Jadi ini makna bahwa dua perbuatan ini adalah kekufuran. Ya. Tapi yang ada sebuah kaidah disebutkan oleh sebagian para ulama bahwa biasanya yang disebutkan pertama ini adalah pendapat yang paling kuat. Maksudnya dua kekufuran di sini adalah dua hal yang menjadi karakter orang-orang kafir dan orang-orang jahiliyah. Jadi memang ini yang kebiasaan-kebiasaan mereka. Mereka mencela nasab dan juga mereka meratapi mayit-mayit atau orang-orang yang telah meninggalkan mereka. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau, "Wa fi hadzal hadits taghlidu tahrimi ta'an fin nasab wan niyahah." Di dalam hadis ini terdapat larangan yang sangat keras terhadap celaan terhadap nasab dan juga meratap. Jadi larangannya itu bukan larangan yang ringan, tapi larangan kelas berat. Jangan dianggap remeh. Baik. Qala rahimahullah, kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan hadis yang kedua. Hadis yang kedua hadis riwayat Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Qala an-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Nah, di hadis yang kedua ini beliau menjelaskan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hukuman apa yang akan diterima oleh orang yang meratapi mayit. An-na'ihatu, kata beliau, wanita yang suka meratap. Dan wanita di sini, penyebutan wanita di sini bukan berarti yang laki-laki tidak diazab. Kenapa disebutkan wanita? Karena memang perbuatan meratap ini banyak dilakukan oleh kaum wanita. Tapi bukan berarti ancamannya hanya bagi kaum wanita saja. Ya, jadi kalau ada laki-laki yang meratap, maka ada tambahan, ya. Selain dia juga diazab karena melakukan perbuatan dosa, ya, ini juga menunjukkan bahwa dia ikut-ikutan kebiasaannya kaum wanita. Jadi sebenarnya laki-laki itu jarang sekali yang meratap, tapi ketika dia ikut meratap, nah, dia telah mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh wanita-wanita jahiliyah terdahulu. Kata beliau, seorang wanita yang meratap, illam tatub, apabila dia tidak bertobat, sampai matinya dia tidak bertobat atas ratapannya tersebut, ulbisat dir'an min jarab, wasirbalan min katiran, yaumal kiamah, maka akan dipakaikan kepadanya baju besi, min jarab. Jarab ini kata para ulama, penyakit kudis. Jadi dia disiksa, dir itu adalah pakaian besi, baju besi. Kata para ulama, apa maknanya? Artinya pakaian yang senantiasa melekat pada dirinya, gak pernah lepas. Jadi pada hari kiamat nanti, dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan penyakit kudis itu, penyakit gatal-gatal, itu senantiasa berada pada tubuhnya, na'udzubillah. Ini adalah azab bagi orang yang suka meratap. Jadi dia dipakaikan pakaian, ya, yang pakaian berupa penyakit kudis yang senantiasa menempel pada tubuhnya. Baik. Ini adalah balasan bagi orang yang suka melakukan ratapan atau orang yang meratapi mayit. Kemudian hadis yang ketiga. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang suka menampar pipi, kemudian syaqqal juyub, merobek-robek baju, wa da'a bid'awal jahiliyah, dan menyeru dengan ratapan jahiliyah. Ya. Jadi dulu orang masyarakat jahiliyah, ketika mereka ada anggota keluarga mereka yang meninggal dunia, mereka ekspresikan kesedihannya dengan cara menampar-nampar pipi mereka. Masih ada sebagian tempat, tapi kayaknya bukan orang kaum muslimin ini di Indonesia. Ya kalau ada anggota keluarga mereka yang meninggal dunia, mereka menampar-nampar pipi mereka, menyobek-nyobek pakaian mereka. Ya, nah ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Wasyaqqal juyub, merobek baju mereka, wa da'wa bid'awal jahiliyah, dan menyeru dengan ratapan jahiliyah. Apa ratapan jahiliyah disebutkan oleh beliau, oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mereka mengatakan, ya wailah, ya thuburah, ya inqita'adh dhahrah. Celaka kami, celaka nasib kami, alangkah buruknya nasib kami. Nah, mereka mengucapkan hal-hal yang seperti itu ketika ada anggota keluarga mereka yang meninggal. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, kebiasaan ini sudah diganti dalam syariat Islam dengan mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian juga berdoa. Nah, ini satu doa yang mungkin perlu kita hafalkan ketika kita ditimpa sebuah musibah. Ya, ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah. Ya, ketika ditimpa Ummu Salamah musibah dengan wafatnya suami beliau Abu Salamah, Nabi mengajarkan sebuah doa. Doanya, Allahumma ajirni fi musibati wahlufni khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku, dan gantilah dengan yang lebih baik. Jadi doa yang kita baca ketika ditimpa musibah, pertama kita membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku. Karena memang orang kalau dia ditimpa musibah lalu dia bersabar, dia akan mendapatkan pahala. Qala wa khlufni khairan minha, dan gantikanlah untukku sesuatu yang lebih baik. Jadi apa yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah untuk menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Maka barang siapa yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian dia lanjutkan dengan doa ini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ajarahu Allahu fi musibatihi wa akhlafa lahu khairan minha. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala kepada dirinya karena musibah tersebut, dan pasti Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan yang lebih baik. Wasadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pasti berkata benar. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Nah, jadi ini bagaimana kita menghadapi musibah. Mengucapkan innalillahi wa inna raji'un, kemudian berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wakhlufni khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku, dan gantikanlah dengan sesuatu yang lebih baik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mayyita yu'adzab fi qabrihi bima niha alaihi. Karena Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya mayit itu akan diazab di dalam kuburnya karena ratapan atas kematiannya. Jadi kalau keluarga kita meratapi, misalnya ada orang yang meninggal dunia, kemudian keluarganya itu meratapi dia, maka menurut hadis ini, ya, orang yang diratapi itu akan ditambah azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menurut sebagian para ulama, mereka menafsirkan hadis ini seperti apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, bahwa salah satu penyebab orang itu diazab di kuburnya adalah ratapan yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Oleh karena itu setiap orang wajib untuk berwasiat kepada keluarganya sebelum dia meninggal dunia, jangan sampai ya nanti kalau saya meninggal ada yang meratap. Nah, kalau dia sudah menyampaikan ini kemudian tetap saja ada anggota keluarganya yang meratapi, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wala taziru waziratu wizra ukhra. Sesungguhnya seseorang itu tidak menanggung dosa yang dilakukan oleh orang lain karena perbuatan orang lain. Oh, saya sudah menasihati keluarga saya sudah mengingatkan keluarga saya, tapi ternyata mereka di belakang setelah saya meninggal dunia tetap melakukan apa yang saya larang, maka dia tidak disiksa. Tapi kalau dia tidak pernah berpesan sama sekali, tidak pernah membimbing keluarganya, ya. Tapi kemudian ketika dia meninggal dunia, keluarganya meratapi, maka dia terkena azab sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Al-mayyitu yu'adzab fi qabrihi bimaniha 'alaih. Ya, seorang mayit itu akan diazab di kuburannya ketika dia diratapi. Ya. Maka perlu kita menyampaikan kepada keluarga kita, jangan sampai ketika bapak meninggal dunia nanti kalian meratapi jenazah bapak. Ya, jangan sampai kalian meratapi. Kenapa? Karena ini akan bisa menjadi sebab kita diazab di kuburan. Kemudian yang terakhir kata beliau, fa inna rasul, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallaq dan disampaikan dengan sanadnya oleh Imam Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, fa inna rasul sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqah wal haliqah wasyaqah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari as-saliqah. As-saliqah adalah wanita yang berteriak-teriak ketika ditimpa musibah. Artinya meratap, mengangkat suaranya ketika ditimpa musibah. Wal haliqah. Al-haliqah adalah wanita yang mencukur gundur rambutnya ketika ditimpa musibah. Ini juga salah satu kebiasaan masyarakat jahiliyah. Jadi wanita mereka sampai mengundur rambutnya ketika ditimpa musibah. Wasyaqah artinya orang yang menyobek baju ketika ditimpa musibah. Di sini Nabi SAW berlepas diri dari mereka semua. Baik. Ini yang berkenaan dengan an-niyaha, yakni meratap. Kita lanjut saja ke dosa besar yang ke-47, karena ini sedikit, cuma satu hadis. Yakni mencela nasab. Ini masih satu hadis ya, dengan yang ke-46. Nabi SAW mengatakan, ini hadis yang sudah kita baca, ithnatani huma binasi kufrun aqa'nu fin nasabi wan-niyahatu 'alal mayyit. Dua perkara di tengah manusia yang merupakan kekufuran, mencela nasab dan meratapi mayit. Nah, meratapi mayit sudah kita bahas. Kemudian yang perkara yang kedua yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah mencela nasab. Nah, apa mencela nasab ini maknanya? Ya, yang dimaksud dengan mencela nasab ini adalah kita mencela nasab orang lain. Ya, misalnya kita menyebutkan ya, tentang keluarga seseorang, menjelek-jelekkan keluarga seseorang. Anta minal qabilati fulaniyah lati la tadfa'al adu wa la tahmil faqir. Wahai fulan, engkau berasal dari keluarga besar yang tidak bisa melawan musuh-musuhnya dan juga tidak menjaga orang-orang yang lemah. Ini kalau orang Arab, pelecehan betul ini ya. Dia melecehkan keluarga besarnya. Ya kalau kita memang kurang ada nuansa keluarga besar ya. Kalau kita sebagian aja ada terah ya. Misalnya ada orang yang mengatakan terahmu itu isinya semuanya gali misalnya. Ya, keluarga dari panjenengan itu semuanya perampok. Ya. Ini enggak boleh. Kenapa? Pencelaan terhadap nasab. Ya. Atau kamu berasal dari asal keturunanmu memang orang-orang rendahan, melecehkan orang lain karena nasabnya. Ini kebiasaan masyarakat jahiliyah. Atau yang kedua, ya. Misalnya ada seseorang, dia berasal dari keluarga, satu keluarga yang sudah dikenal tengah-tengah masyarakat, kemudian kita cela dia, kita katakan, "Ndak mungkin nek kamu ini keturunannya keluarga fulan. Wong keluarga sana itu orangnya bagus-bagus kok kamu kayak gini orangnya." Ya, wong sana itu orangnya semuanya ganteng-ganteng. tampangmu kayak gini nih, tidak mungkin termasuk keluarganya fulan misalnya. Nah, ini yang dicontohkan oleh para ulama yang masuk dalam kategori mencela nasab. Maka tidak boleh kita mencela seseorang karena nasabnya, baik itu mencela keluarga dia atau mengatakan bahwa dia tidak termasuk dari keluarga tersebut, padahal memang dia termasuk dari keluarga yang kita cela. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini dua dosa besar yang disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dosa besar yang ke 48, yaitu al-baghi, ya, perbuatan semenang-wenang. Baik. Nah, baik, sebelum kita selesaikan, mungkin ada yang ingin tanyakan berkenaan dengan dosa besar yang ke-46 dan ke-47, meratapi mayit dan mencela nasab sebelum waktunya habis. Silakan, Mas. Enggak, insya Allah enggak termasuk. Ratap ini ya dia mengangkat suara, jadi berlebihan dalam mengekspresikan kesedihan. Yang dilakukan apa? Oh, nasrani. Ya kalau mengingat kematian ya tidak ada tuntunannya dalam Islam. Ya, tidak ada tuntunannya dalam Islam. Kemudian kalau itu diiringi dengan menangis atau itu lebih parah lagi, ini termasuk meratap. Sebenarnya bukan jangan diadakan satu tahun. Kalau memang itu karib kerabat kita, kita ingin mendoakan dia, ya setiap kali waktu, setiap waktu kita doakan. Jangan kemudian musiman, setahun sekali doakan, enggak. Apalagi itu orang tua kita. Ini salah satu hal yang kurang tepat kalau kita menetapkan waktu-waktu tertentu untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal dunia dari karib kerabat kita. Sesungguhnya karib kerabat kita, kita doakan pada setiap waktu. Ya, pada waktu-waktu mustajab, antara adzan iqamah, setiap hari kita doakan mereka. Jadi tidak menentukan waktu-waktu tertentu untuk mendoakan karib kerabat kita. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Hah? Bisa dengan doa umum seperti Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu sudah termasuk saudara-saudara kita. Ya. Kalau dia termasuk muslimin muslimat kan muslim kan? Wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bahkan kita mendoakan yang hidup dan juga yang telah meninggal dunia. Baik, ada lagi yang ingin tanyakan? Kalau tidak kita cukupkan dulu sampai di sini, insyaallah pekan depan kita akan masuk ke dalam pembahasan dosa besar yang ke-48 insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.